par surga. Secara logika kan nggak mungkin gitu. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ternyata Nabi Adam AS bisa menjawab, ini adalah ini, ini adalah ini, ini adalah ini. Dijawab dengan tepat. Makanya malaikat kan ketika menyadari kekurangan ilmunya, adanya berdecak kagum. Luar biasa engkau ya Allah. Hebat engkau ya Allah. Dengan kalimat tasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalimat tasbih itu kalau dalam bahasa syariat adalah kalimat yang diucapkan saat seorang itu takjub. Saat seseorang itu takjub. Artinya malaikat takjub. Kalau kita terjemahkan maha suci engkau ya Allah, mungkin kita enggak kroso maksudnya apa. Maka tadi saya terjemahkan, malaikat seakan-akan berkata, hebat engkau ya Allah, luar biasa engkau Allah, dahsyat ini ya Allah, dahsyat betul nih. Kami ini enggak punya apa-apa kecuali yang engkau ajarkan. Nyatanya kami udah kemana-mana, keliling mana-mana, ini aja enggak ngerti kami ya. Kami enggak ngerti ini bendanya apa, enggak tahu nih. Ini suatu yang menakjubkan nih benda ini. Ya. Ini benda apa ini? Malaikat enggak tahu. Coba saya mau nanya, kalau ada orang bawa benda terus kita enggak paham, kita penasaran enggak? Penasaran toh? Nah, ini kira-kira malaikat penasaran enggak itu? Coba bayangkan, penasaran enggak malaikat? Apa ini ya? Nah, ternyata penasaran malaikat itu dijawab sama Allah Ta'ala dengan Nabi Adam suruh nyebutkan. Begitu Nabi Adam bisa nyebutkan, malaikat kagumnya luar biasa. Oh, ini toh tujuan diciptakannya manusia. Dari sini kelihatan nih, tujuan diciptakan manusia ini untuk apa tuh kelihatan sebetulnya. Dari dialognya antara Allah dengan malaikat, kemudian bagaimana Nabi Adam itu disodorkan kepada para malaikat. Setelah itu baru, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Setelah apa? Setelah ditunjukkan, ini loh Adam, hebat dia. Adam hebat. Nah, bagaimana Nabi Adam bisa hebat seperti itu? Dari mana dapatnya semua itu? Wa'allama Adam. Allah sendiri yang langsung mengajarkan kepada Nabi Adam AS. Tanpa perantara malaikat. Kalau pakai perantara malaikat, pasti malaikat ngerti kalau itu informasinya. Ini apa gitu kan ya? Makanya jangan heran kalau ada seorang ulama nanti yang mengatakan, aku diberi ilmu yang bahkan malaikat pun gak punya. La nabiyun mursal wala malakun mugarrab, tuh kadang ada yang seperti itu. Nabi yang diutus belum punya, malaikat juga belum punya. Karena Allah memberikan ilmu kepada manusia itu dengan takaran sendiri. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu rasul atau bukan rasul? Rasul. Kalimullah, bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Allah Khidir, Nabi Musa punya enggak ilmunya Nabi Allah Khidir? Gak punya. Apa ilmunya Nabi Allah Khidir? Di antaranya, lihat anak kecil nakal, kepalanya dipotes. Itu seperti kalau di film-film pegang lehernya, gitu kan ya. Itu adegan harus disensor kan ya. Klek. Itu Nabi Khidir begitu coba. Itu enggak boleh ditiru loh ya. Jangan nanti Anda lihat ada anak nakal pegang klek, enggak boleh gitu. Itu yang boleh Nabi Khidir alaihissalam. Di syariat Nabi Khidir dan punya ilmunya. Nabi Khidir punya ilmunya. Nabi Musa aja kaget toh. Loh, ini kan anak masih kecil tidak punya dosa. Masih kecil tidak punya dosa. Kenapa dibegitukan? Dan ceritanya itu panjang lebar. Gak usah dibahas sekarang. Intinya Nabi Khidir alaihissalam punya ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa. Nabi Musa punya ilmu yang tidak dimiliki Nabi Khidir. Di atas langit ada langit. Berbagi informasi itu ya. Makanya orang disuruh cari ilmu terus. Nah saat itu malaikat kagum. Ternyata Allah mengajarkan Nabi Adam sesuatu yang luar biasa. Imam Ghazali dan para ulama mengatakan, apa yang dimiliki Nabi Adam itu tidak hilang. Itu diwariskan. Karena manusia itu khalifah. Khalifah itu artinya datang untuk menggantikan. Jadi nanti yang seterusnya menggantikan yang sebelumnya. Yang berikutnya menggantikan yang sebelumnya. Nah, apa yang ada dalam dada Nabi Adam AS berupa ilmu itu diwariskan turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, siapa yang terima warisannya? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Jadi apa yang di dada Nabi Adam ini ilmu dimiliki oleh para ulama. Nah, coba bayangkan. Berarti para ulama ini derajatnya tinggi atau enggak tinggi? Tinggi. Tapi apakah ulama bisa mewarisi semua ilmu Nabi Adam? Ya ada yang dapat mungkin yang sana 70%. Yang ini dapat 20%. Ini mungkin dapat 5%. Dibagi-bagi mungkin warisannya ya. Warisannya dibagi bagi fulan sekian, fulan sekian. Ada yang dapat warisan yang sebanyak mungkin. Tapi Imam Ghazali punya pendapat yang lebih menarik. Sebetulnya itu sudah diwariskan utuh 100%. Jadi kita kalau baca Ihya Ulumuddin ya, itu sudah diwariskan utuh 100%. Cuman untuk bisa muncul 100% tergantung orangnya. Kalau orangnya bersihkan hati betul, nanti muncul tuh 100%. Ya, tergantung kesucian hatinya. Karena itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, cerminnya rusak, kita enggak bisa lihat wajah kita. Tapi kalau cerminnya itu mengkilap, kita bisa lihat wajah kita seutuhnya. Tapi kalau cerminnya itu, ya tadi itu, sebagian ketutup hitam, sebagian ketutup coklat, mungkin kelihatan matanya dok gitu ya. Kita bercermin kok kelihatan mata gitu. Tadi saya lihat, apa namanya, menanti pengumuman pemerintah itu ya, ada iklan. Ini iklan yang agak lucu. Orang bercermin ya, judulnya hati-hati terhadap sinar matahari. Waktu dia bercermin, enggak kelihatan mukanya itu. Ketutup sesuatu. Kemudian di situ ada obat untuk apa cuci muka gitu ya. Obat cuci muka, suruh pencet. Pencet maksudnya sudah cuci muka, kalau dipencet cuci muka. Begitu dipencet, cling, langsung muka saya ganteng itu kelihatan gitu. Nah, jadi hati-hati terhadap sinar matahari itu, jangan sepelekan katanya iklan tersebut. Nah, cermin hati kita ini kalau bersih, ya tadi ilmu yang ada ini akan muncul. Makanya ketika Allah perintahkan kepada Nabi SAW itu untuk minta apa? Minta tambahan. Artinya apa yang di dalam ini bisa dapat tambahan dari luar. Sudah di dalam banyak, bisa dapat tambahan dari luar. Berarti ya, berarti hidup kita ini sebetulnya untuk apa? Cari ilmu. Nabi Adam itu dikasih Allah nomor satu, dikasih ilmu. Malaikat juga disuruh sujud. Sujud lantaran Nabi Adam punya ilmu diantaranya. Nabi Adam punya informasi ilmu yang luar biasa. Dan kebiasaan malaikat itu penasaran. Ya, penasarannya malaikat pada ilmu. Karena malaikat itu ilmunya enggak nambah, mandek. Berhenti. Illa ma'alamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi enggak nambah malaikat. Malaikat itu bisa dapat tambahan ilmu mencuri dari manusia. Jadi kalau ada manusia itu dikasih ilmu sama Allah, malaikat senang. Makanya malaikat senang datang ke pengajian ini. Kenapa? Cari informasi ilmu yang baru. Siapa tahu nih ya, siapa tahu Mas Andre dapat ilmu gitu ya. Beliau ngomong gitu, malaikat dengar, dapatnya dari dia nih. Makanya doakan sama malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Malaikat mintakan ampun buat orang-orang cari ilmu. Kenapa? Karena malaikat juga merasa senang tuh, bisa dapat tambahan informasi. Saya akan buktikan contoh yang sederhana. Masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama Malaikat Jibril alaihissalam? Ingat kan? Yang lutut bertemu lutut ya. Malaikat Jibril dandan pakai baju yang putih ya, rambutnya itu klimis baru pakai minyak. Aneh, sahabat heran. Ini lewat padang pasir, tapi baju putihnya kok putih enggak kotor. Kemudian rambutnya itu kok seperti habis pakai minyak, tapi enggak ada debunya. Ini aneh ini. Jadi pemandangannya pun sudah menunjukkan ganteng, cakep, dan tidak kok kotor. Para ulama mengatakan seharusnya orang cari ilmu ya seperti itu. Ganteng, cakep, tidak kok kotor, seger gitu ya. Yang ngajar, yang cari aja suruh begitu, apalagi yang ngajar nih. Penampilannya harus menyenangkan. Nah, di situ kan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Malaikat Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Pertanyaan. Terakhir kan ujung-ujungnya Rasulullah mengatakan itu tadi Malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Makanya pertanyaan Malaikat Jibril itu oleh para ulama disebut arkanuddin, rukunnya agama. Yang buat istilah arkanuddin ya ulama. Emang istilah itu bid'ah, enggak ada di zaman Nabi ya. Arkanuddin salatah, bid'ah itu, enggak ada di zaman Nabi itu. Rukun agama ada 3. Itu diambil dari kisah pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan Malaikat Jibril ngetes Nabi, enggak. Jadi bertanya untuk ngajari orang lain. Ya, bertanya, nanti kan dijawab. Kenapa? Sebab ini kalau beliau enggak nanya, yang di sekitarnya enggak akan nanya gitu loh. Karena enggak ngerti. Tapi ketika ditanya, maka Rasul jawab, yang hadir dapat ilmu. Nah, kadang sesama orang berilmu itu begitu, pura-pura bodoh. Jangan dikira Malaikat Jibril bodoh. Maksud Malaikat Jibril enggak ngerti ya, Islam itu apa gitu. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Maksudnya buat ngajari para sahabat. Nah, cuman kemudian Malaikat Jibril ini menariknya, setelah ngomong ihsan, mestinya kan selesai. Apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau enggak bisa, yakini saja kamu dilihat Allah. Mestinya kan selesai. Tapi enggak. Malaikat Jibril berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri. Mata sa'ah. Kiamatnya kapan? Ini di luar konteks ini. Ya, habis nanya Islam, iman, ihsan. Tiba-tiba kok yang dibahas kiamat. Kiamatnya kapan? Kapan kiamat? Karena Malaikat Jibril itu juga penasaran. Kiamatnya kapan tuh sebetulnya? Malaikat Jibril itu gak punya ilmunya kiamat kapan. Itu gak punya. Kiamatnya kapan? Malaikat Jibril gak tahu. Maka Rasul jawabannya diplomatis. Rasulullah itu tahu. Nabi Muhammad SAW itu ngerti, paham. Cuman gak boleh ngasih tahu sama Allah. Jangan dibocorkan ke Jibril. Jangan ini. Tidak boleh, Malaikat Jibril tidak boleh tahu yang satu ini. Makanya jawaban Rasulullah diplomatis. Mal mas'ul, yang ditanya, tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Rasul tidak ngomong, saya tidak tahu. Perlu digarisbawahi. Saya tidak ngerti. Rasul tidak ngomong begitu loh. Yang ditanya, tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah merendahkan di diri. Bahasa diplomatis. Aku sama seperti kamu ilmunya gitu. Enggak lebih tahu dari kamu, informasi yang kupunya ini tidak lebih dari kamu. Merendahkan diri, seperti kalau kita lagi ngobrol sama orang, tapi kalau kita kan gaya-gaya itu ya. Kalau Rasul memang betul-betul merendahkan diri. Oh, enggak, saya enggak pantas nih. Saya itu kalau dibanding Anda lebih hebat gitu kan ya. Oh, enggak bisa, hebat Anda gitu. Anda lebih pintar. Enggak, kamu lebih pintar nih ya. Ini kan untuk bahasa apa namanya? Bahasa memang merendahkan diri. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita merendahkan diri untuk meninggikan diri biar dibilang tawadhu gitu. Kalau Rasulullah tidak, memang betul-betul merendahkan diri. Padahal beliau punya informasinya, tapi nggak boleh ngasih tahu. Nah, tapi untuk menyenangkan Malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah ngasih tahu sesuatu. Ya, apa yang diberitahukan oleh Rasul kepada Malaikat Jibril? Tanda-tandanya akan saya kasih tahu. Nah, kalau tanda-tandanya tahu lah, kira-kira waktu tepatnya tahu enggak? Persiapan kiamat ngerti semua kok Rasulullah. Dari yang kecil sampai yang kubro tahu semua. Berarti detiknya kapan ngerti enggak itu? Ya tahu. Cuman enggak boleh ngasih tahu. Memang yang tahu hanya Allah, tapi Nabi diberitahu SAW. Nah, ini loh. Para malaikat aja penasaran. Malaikat tuh penasaran, pengen dapat tambahan ilmu. Makanya kalau kita itu jadi manusia kok yang dicari bukan ilmu, berarti ya bukan manusia. Berarti bukan manusia. Manusia itu ya hidupnya seharusnya untuk ilmu. Karena dari awal yang menyebabkan manusia unggul dari seluruh ciptaan Allah adalah karena manusia itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen unggul di hadapan siapapun, syaratnya yaitu kita harus jadi orang yang betul-betul berilmu. Kalau ilmu kita mumpuni, yang lain akan tunduk. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ini begini-begini ngantuk apa bisa? Hah? Silakan sambil diminum kopinya. Kacang hijau udah habis, kopi ada jok. Nah, kemudian Nabi Adam itu kan setelah jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga bersama pasangannya. Masuk surga bersama pasangannya. Jadi Allah tidak membiarkan Nabi Adam di surga sendirian. Ya, di surga juga dikasih pasangan. Artinya orang kalau di surga enggak punya pasangan itu di antara hikmahnya juga enggak enak. Makanya anda-anda yang belum berpasangan, jangan mati dulu. Ya, dikhawatirkan nanti di surga enggak punya pasangan. Begitu. Ya bukan begitu, maksud model mikirnya salah. Artinya siapapun yang di surga nanti akan diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir meninggal kok dalam status dia belum menikah, jomblo mati. Bukan jomblo mati loh, jomblo mati ini, jomblo meninggal. Jomblo meninggal nanti dapat pasangan dia. Imam Nawawi itu meninggal belum sempat menikah, gitu kan? Umur 46 tahun belum sempat menikah. Emangnya nanti enggak punya pasangan? Oh, pasangan Imam Nawawi di surga turah-turah insyaallah. Banyak pasangannya, baik dari kalangan manusia maupun bidadari. Nah, kalau Anda dan saya ini wallahu alam. Ya mudah-mudahan juga nanti bersama pasangan masuk ke dalam surga. Lah yang belum punya pasangan ya, segera cari pasangan. Nah, berpasangan masuk surga ini ya. Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada dari kita mungkin SD atau kita SMP kita dapat pelajaran Nabi Adam tinggal di surga. Kemudian dari surga diturunkan ke bumi, begitu kan ya? Kita mungkin berpikir surganya Nabi Adam itu sama persis dengan surga yang akan kita huni. Ya kan? Mungkin timbul pikiran seperti itu kalau kita enggak ikut pengajian-pengajian enggak mudeng kita. Dari dulu mungkin pemahamannya Nabi Adam tinggal di surga kemudian keluar. Padahal ada satu kaidah, siapa udah di dalam surga tidak akan dikeluarkan oleh Allah. Siapa udah masuk ke surga tidak akan dikeluarkan oleh Allah, enggak akan. Tapi Nabi Adam sudah dimasukkan ke surga dengan perintah Allah, ternyata juga dikeluarkan dari surga dengan perintah Allah. Ini surga apa nih yang manusia yang udah masuk kok masih bisa keluar? Masih ingat ceritanya seorang guru yang punya murid-murid yang hebat-hebat. Murid-murid seniornya itu kalau malam jam tahajud pada hilang. Ngeluyur. Gak ada nih. Sehingga gurunya itu heran. Kenapa nih kalau jam tahajud pada hilang? Gak ada di pesantren. Akhirnya sama gurunya ditunggu nih. Ternyata habis subuh pada pulang. Terus ditanya, kalian dari mana? Dari surga. Keren ya ini santrinya ya. Dari mana? Dari surga. Surga bagaimana? Ya surga guru. Ini rahasia loh guru. Kalau bukan guru tidak akan kami beritahu. Ini murid kira-kira murid kurang ajar atau kalau bukan guru tidak akan kami beri tahu. Gurunya ya pinter. Kalian ini murid gimana sih? Tahu ke surga kok gurunya enggak diajak-ajak. Ya udah guru. Nanti malam guru saya ajak ya, kami akan ajak guru ke surga. Ini bukan satu orang ya, sekian murid senior, yang senior semua. Akhirnya malamnya enggak tahajud. Gurunya diajak keluar dari pesantren menuju surga. Betul. Keluar dari pesantren sampai di satu tempat, tiba-tiba tempat itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang manusia belum pernah lihat, belum pernah dengar ya, enggak ada dalam bayangannya. Indahnya luar biasa. Azan subuh tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya azan subuh tiba. Kemudian sholat subuh itu, sholat subuh di surga. Keren ya, sholat subuh di surga. Lah selepas sholat matahari mau terbit, murid-murid tadi ini ngajak pulang gurunya. Guru, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Pulang kemana? Ke pesantren. Gurunya bilang, bodoh kalian ini. Masa udah masuk surga kok mau keluar lagi? Kalau udah dalam surga ya jangan keluar. Siapa sih yang udah dalam surga mau keluar? Gak ada. Oh ini enak kok pulang ke pesantren kan susah itu ya. Ini enak. Akhirnya muridnya ngomong, oh betul ya, betul, pinter nih guru. Ya memang guru ya pinter. Kalau murid bodoh itu wajar. Kalau guru bodoh itu ya tidak wajar. Betul nih guru kita, pinter-pinter. Kok gak terpikirkan ya selama ini ya. Setuju guru, kita tinggal di sini. Nunggu matahari terbit. Begitu matahari terbit, surganya itu berubah jadi tempat pembuangan sampah. Celing, jadi tempat pembuangan sampah. kaget murid-muridnya. Gurunya kemudian mengatakan, yuk sekarang kita balik ke pesantren. Kata gurunya, ini bukan surga, ini bukan surga. Ini tempat pembuangan sampah. Jadi surga kalian itu yang kalian datangin tiap malam, itu tempat pembuangan sampah yang dirubah oleh iblis ya menjadi indah agar kalian tidak sholat tahajud. Lalu bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang gak punya ilmu. Jadi masuk surga kalau meninggalkan tahajud buat para aulia itu berarti bukan surga. Tahajud itu udah surga, ngadep Allah sholat itu dimanapun udah lebih dari surga. Wong Rasul menerima sholatnya aja melampaui surga kok. Terima sholat itu kan melampaui surga. Sidratul Muntaha, tempat yang pol gitu loh. Ya Allah enggak di situ. Allah tidak bertempat di sebuah ruangan gitu. Itu ilmu tauhid, jangan salah. Seperti orang-orang yang salah. Allah menempati sebuah ruangan. Ruangan mana yang bisa ditempati Allah gitu kan? Wong ruangan itu yang menciptakan Allah. Ya Allah tidak bertempat di sebuah ruangan. Allah meliputi segala sesuatu. Tapi biar manusia itu bisa mencerna itu. Masa Rasul dipertemukan di tempat yang rendah kan ya enggak. Dipertemukan di tempat yang paling mulia. Makanya Muntaha yang paling ujung gitu. Paling akhir. Seperti kalau Anda misalnya sholat ya di depan Ka'bah, apakah Allah di Ka'bah? Enggak. Tapi untuk menentukan arah saja sholat kita mengarah ke Ka'bah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali lagi intinya, surga yang ditempati Nabi Adam itu surga yang beda dengan surga yang akan kita tempati nanti. Lantas sudah diciptakan belum surga yang akan kita tempati? Sudah. Surga itu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Loh, terus kenapa kok Nabi Adam gak ditaruh di situ? Nah sebentar, sabar dulu. Kita akan kupas setelah kopi yang satu seruputan ini. Monggo silakan diunjuk. Insyaallah 40-50 menit selesai. Ya, setelah itu nyantai. Terus yang mau tadarus, yang mau ngobrol silahkan ngobrol. Ini awal malam pertama kan ya. Malam pertama itu memang paling berkesan. Ya, kacang hijau, apalagi. Ya, kopi, kacang kulit, kacang godok. Cuman ini yang gak enak ini, Anda bisa cemil kacang gini, saya gak bisa nih. Ya, enggak bisa. Kalau saya makan kacang juga, maka pengajian berhenti. Oke, iklan cukup. Lanjutkan. Boleh ya? Kenapa dikatakan surganya beda? Ya, surganya Nabi Adam itu kebun. Yang sangat indah. Jannah. Kebun yang sangat indah. Jadi Nabi Adam ditaruh di tempat yang indahnya luar biasa di langit sana. Ya, dia di alam langit. Terus dari mana ulama bisa mengerti itu surganya beda dengan surga yang akan kita tempati nanti? Sederhana, karena ada larangan. Masuklah kalian berdua, ya Adam, kamu bawa istrimu masuk ke surga ini, ya nikmati. Tapi ingat, jangan, ya dekati pohon ini. Dekat aja nggak boleh. Jangan dekati pohon ini. Di situ ada isyarat. Kemaksiatan itu jangan didekati. Dekati aja enggak boleh, apalagi bermaksiat. Nah, kalau udah deketi, ya udah toh, banyak enggak selamatnya. Jangan mengatakan, "Oh, saya orang kuat kok, Bib. Enggak apa-apa, Bib. Saya itu kumpul sama 1000 cewek, enggak akan terpengaruh." Atau satu perempuan, "Enggak apa-apa, Ustaz. Saya ini bisa jaga diri. Saya kumpul dengan 1000 lelaki ganteng, saya tidak akan terpengaruh." Nonsen, omong kosong. Ya itu omong kosong. Syariatnya mengatakan jangan deket-deket. Loh, Nabi aja gak boleh mendekati pohon itu kan ya. Deketi aja gak boleh. Jangan deketi, itu Nabi loh. Itu Nabi. Kenapa? Iblis itu ada. Nah kalau maksiatnya dideketi, dari jauh aja iblis goda bisa. Apalagi deket-deket dengan sumber maksiatnya. Lebih mudah digoda nih manusia kan. Lebih mudah digoda. Artinya surga itu ada larangan. Padahal di surga yang akan kita tempati tidak ada larangan. Mabuk boleh di surga. Betul kan? Menikah lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari 4. Enggak boleh kalau lebih dari 4 di dunia, betul kan? Di dunia maksimal cuma 4. Tapi kalau di surga, Anda mau menikah dengan bidadari sampai 1000 bidadari, boleh enggak? Boleh. Istri Anda boleh cemburu? Enggak bisa cemburu. Kenapa? Karena rasa cemburu sudah dicabut, iri dicabut, dengki dicabut. Justru mengatakan, silakan itu ada bidadari yang di sana, silakan ambil. Coba asik enggak surga ini? Hah? Kita pokoknya bicara begini, anggap saja enggak ada ibu-ibu di pojok sana, udah gitu. Ya, anggap saja di pojok sana enggak ada ibu-ibu. Ini anggap saja ini penontonnya cowok semuanya gitu. Mesti loh, wah enak benar ya jadi orang laki gitu ya. Enak benar jadi orang laki. Ini pikiran ngeres. Ini pikiran ngeres itu. Emangnya terus pikirannya begitu? Enggak begitu lain. Orang beriman tuh enggak mikir yang seperti itu. Tapi Allah gambarkan, Allah ngasih gambaran. Kalau mabuk aja dikasih sungai, sungai khamr. Ya, sungai minuman keras. Bayangkan itu. Di dunia kan enggak boleh. Ya, apalagi di Indonesia orang bawa narkoba, hukuman mati. Di akhirat ada sungai narkoba. Tapi enggak mabuk gitu loh ya. Karena di akhirat ini yang semua dulu dilarang, di akhirat boleh. Tapi bentuknya enggak sama gitu loh ya. Kalau di dunia ini narkoba dilarang, kenapa? Memang memabukkan, membuat sakit, ya kan, merusak. Tapi kalau nanti di akhirat itu sungainya itu sungai khamr, tapi enggak buat mabuk. Keren kan? Pure. Jadi sulup gitu loh ya. Sulup itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Bukan tenggelam, lain. Kalau tenggelam itu kelelep. Nah, kalau sulup itu menyelam. Nah, menyelam tapi masuk sulup enak mana? Tetap enak sulup, lain gitu ya. Menyelam itu terlampau lembut menyelam. Sulup itu mantep gitu ya. Ada sesuatunya itu. Sesuatu banget itu sulup gitu ya. Nyelam sama sulup ya beda dikit gitu ya. Tapi jauh. Di hati itu rasanya beda. Ini pengen nyelam. Nyelam ke sungai khamr boleh di surga. Nanti ya di surga. Dan Nabi Adam kok dilarang? Ada satu pohon yang deketi aja enggak boleh. Ya, deketi aja enggak boleh. Ternyata Nabi Adam akhirnya mendekati, akhirnya mencicipi. Perlu digarisbawahi, Nabi Adam enggak makan loh, jangan salah. Zaqa. Nabi Adam mencicipi. Enggak seperti kita. Kalau kita itu bukan cuma nyenggol. Nah, setelah nyenggol jadinya apa? Makanya itu guru saya pernah ngomong, manusia itu nomor satu nadhrotun. Nih, orang laki itu kalau ketemu perempuan nomor satu nadhrotun. Nah, lihat dulu. Tuh, nadhrotun. Fabtisamatun, habis lihat gitu terus mesem. Senyum berbalas senyum. Ya. Famau idun, setelah senyum-senyuman kemudian buat janji. Faliqaun, kemudian ketemu. Nah, kalau ketemu di pengajian sih enggak jadi masalah. Lah kalau ketemunya ketemu, paham kan ya? Ketemu. Nah, kalau udah ketemunya itu ketemu. Lah yang terjadi apa itu nanti? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Nabi Adam ngincipi bukan makan, cuman ngincipi. Terus ingat, ini enggak boleh. Jadi Nabi Adam tuh enggak ada unsur kesengajaan. Oh, itu pohon yang dilarang sama Allah. Aku cuma mau deket-deket tok, enggak ada. Lupa. Kalau itu dilarang, itu lupa. Kalau kita lain, kita tuh bukan lupa, ingat, bahkan diingat-ingat. Ya. Ingat bahkan diingat-ingat. Nabi Adam lupa kalau itu dilarang. Makanya Nabi Adam tidak bermaksiat, tidak bermaksiat karena sebetulnya enggak ada sanksi buat orang yang lupa. Tapi buat nabi lain. Nabi itu walaupun lupa kena sanksi. Kalau urusannya begitu lupa kena sanksi. Sanksinya apa? Diusir dari surga. Kalau bahasa kasarnya, dikeluarkan dari surga. Lah, sedangkan surga yang akan kita huni tidak mungkin ada larangan dan tidak mungkin akan dikeluarkan. Dari situ ulama mengatakan surga Nabi Adam itu tidak sama dengan surga yang akan kita huni. Paham? Nah, kemudian apalagi? Sebagian tafsir mengatakan iblis bisa masuk. Padahal iblis enggak boleh masuk surga. Betul kan? Nah, tapi kok iblis bisa masuk ke surga Nabi Adam? Nah, itu membuktikan kalau surganya Nabi Adam itu bukan surga yang akan kita huni. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Adam ditaruh di surga percontohan? Sampel gitu kan? Tuh, surga percontohan, bukan surga yang asli gitu ya. Kenapa? Nah, sebab surga yang asli ini passwordnya ada. Jadi mau masuk surga itu pintunya itu di-encrypt dengan sebuah sistem yang sangat canggih gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya, sistem apa enkripsi, entah bahasa programmer itu apa ya, susah dibobol gitu ya. Kalau Anda pernah lihat film itu ada pintu besi itu kan ya, membobolnya susah dengan sinar laser dan lain sebagainya. Nah, pintu surga itu betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala. Pintu surga itu dijaga, enggak sembarangan bisa masuk. Jadi kalau dibilang iblis enggak boleh masuk itu bukan kemudian iblis biar orang masuk. Enggak, Allah itu semua pakai sistem. Allah menciptakan alam semesta ini dengan aturan. Dengan aturan, bukan asalan. Karena Allah pengen didik manusia. Manusia ini dididik itu pakai ilmumu. Semua ini ada aturannya. Sebab akibatnya itu ada. Enggak asal-asalan. Ya, jangan dikira Allah menciptakan daun model begitu itu asal-asalan. Ini daun ini bentuknya ada begini, semua itu ada aturannya. Itu semua ada fungsinya. Ada sebabnya. Kalau Allah mau kun fayakun ya selesai gitu ya. Mata apa panasnya sekian jam, gelapnya sekian jam, enggak usah pakai matahari, enggak pakai rembulan, Allah bisa. Tapi ya Allah mau ngasih pelajaran buat manusia, hidup ini ada aturan, alam ini ada aturannya. Allah yang ngurus semuanya. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang ngurus semuanya. Langit Allah yang ngurus. Matahari muter Allah yang ngurus. Coba ya. Ini kalau matahari itu dia itu protes enggak mau terbenam, terus piye? Ya, matahari enggak mau terbenam. Malam ini jadi terawih kita. Bulannya bingung, matahari izinkan aku terbit. Kok kamu enggak mau tenggelam gimana gitu. Nanti aku kan enggak kelihatan. Ya matahari ada waktunya tenggelam, ada waktunya terbit dan durasi waktunya beda. Beda. Lah siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata pintu surga itu ada passwordnya. Mohon maaf saya pakai bahasa anak muda aja ya. Pintu surga ada passwordnya. Nabi Adam mau masuk surga misal ya, mau masuk surga itu yang sudah ada itu mau masuk. Terkunci. Sebutkan password. Ada maaf password ditolak. Enggak buka. Oh, Nabi Adam aja enggak buka, apalagi sebutkan password Naufal, sangat ditolak. Enggak cocok lagi. Nabi Nuh, Nuh password salah. Ditolak. Karena surga enggak boleh dibuka. Surga itu kamar temanten. Surga itu kamar temanten yang diharumkan, yang dihias, yang diindahkan. Yang diciptakan sedemikian hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Adam alaihissalam sudah berada di alam langit dan dekat dengan surga itu, sama Allah tidak akan dimasukkan ke sana. Kenapa? Karena kekasih Allah belum terlahir ke muka bumi dan belum pindah ke akhirat. Kiamat pun belum tiba. Jadi tidak boleh pintu surga dibuka. Nanti dulu. Tunggu Muhammad dan umatnya masuk. Baru yang lain boleh menikmati surga. Bejo napa mboten jenengan? Emang nama Anda Bejo? Allahumma salli wa sallim alaihi. Dari sini kita akan tahu ya kedudukannya Rasulullah ya. Tinggi atau enggak tinggi? Sangat tinggi. Nanti itu Rasulullah datang. Pintu surga ketutup, enggak ada yang bisa buka itu. Anbiya wal mursalin enggak ada yang bisa buka. Umat siapapun enggak ada yang bisa buka, ngantri, makanya semua nunggu ngantri ini. Nunggu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Surga itu setiap ada yang mendatangi pintu surga ditanya, "Man anta?" Naufal, password salah. "Man anta?" Apri, password salah. Man anta Roni parkir, password salah. Man anta Pak Kianto, password salah. Man anta Abdul Wahid Tasi, password salah. Ya, man anta Iis, password salah. Tapi begitu nya, man anta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Surganya ngomong, "Bika Umir tu, saya diperintah Allah enggak boleh buka pintu ini kepada siapapun sebelum kamu dan umatmu masuk." Pintu surga terbuka. Padahal itu masyrik wal maghrib. Pintu surga itu dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Coba bayangkan. Baru boleh masuk yang lain. Berarti yang megang kunci surga siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah, bukan bawa, memang beliau itulah kuncinya surga. Makanya jenengan kalau mau masuk surga, enggak usah repot-repot, tinggal di belakang Kanjeng Nabi. Man anta? Rasul yang jawab, kita tinggal duduk. Nah, enak apa? Man anta Muhammad? Langsung kita buka set, bus masuk ya bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi Adam ditaruh di surga percontohan. Jelas. Dah. Surga percontohan dulu. Nanti yang asli nanti setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya masuk. Ya. Kemudian ini masih seputar Nabi Adam ya. Besok saya akan tambah dari juz 1 sama juz 2 itu ada masih ada berkaitan cerita-ceritanya ya. Nabi Adam alaihissalam ketika apa namanya diturunkan ke muka bumi ini. Diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam itu bodoh atau sangat alim? Alim kan? Alimnya luar biasa. Nah, Nabi Adam kemudian punya anak atau enggak punya anak? Ya punya atau enggak punya, jenengan enggak ada gitu ya. Emangnya Anda dan saya dari kerah, ya enggak kan ya. Dari Nabi Adam alaihissalam punya anak. Nah, pertanyaannya diturunkannya sendiri atau berdua? Berdua. Diturunkannya berdua. Mendaratnya sama atau beda? Beda. Yang satu menurut riwayat mendarat di India. Ya, yang satu mendaratnya itu di sekitar Jeddah atau sekitar Arafah. Terus ketemu atau enggak ketemu? Langsung atau lama? Lama sekali baru ketemu, betul kan? Nah, nyari atau enggak nyari? Nyari. Nah, Nabi Adam nangis atau enggak nangis? Nangis kan? Nangis sisi apa? Bukan nangis di Siti Hawa, nangisnya itu karena kok saya sampai lupa, itu kan dilarang. Kenapa toh ya ini saya kok sampai lupa? Maafkan saya ya Allah. Maafkan saya ya ya Allah. Gitu kan? Nabi Adam tuh resah gitu, resah punya kesalahan. Yang kesalahan itu bukan karena kesalahan, tapi karena lupa. Lah kita ini punya kesalahan yang nyata-nyata kesalahan tapi enggak resah-resah. Terus kita dengan kurang ajarnya nyantek. Nabi Adam aja juga berbuat salah, apalagi kita. Kurang ajar kamu, gitu loh. Paham enggak? Nabi Adam itu lupa, bukan berbuat salah. Tapi resahnya ratusan tahun, nangisnya enggak mandek-mandek. Lah kita ini lupa atau sengaja? Sengaja, gitu. Satu atau banyak? Unlimited. Enggak mandek-mandek, ya kan ya? Kesalahannya itu datang terus. Resah, gelisah atau bahagia? Contoh-contoh. Jam 4:30 azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar. Oh iya. Baru azan. Terus kita tidur. Bangunnya jam 8 pagi. Resah, gelisah atau. Oh ya wis. Kawanan. Ah, kesiangan. Duh kesiangan. Dah gitu. Nangis. Nangis ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Kesiangan. Begitu atau. Ah. Udah terlanjur, ya udah. Yang mana kira-kira? Yang gelisah atau yang rodok nyantai? Makanya itu beda kita dengan Nabi Adam tuh ya. Dalam tadi konteks kesalahan itu ya bedanya luar biasa. Satu, kita dengan sengaja, Nabi Adam karena lupa. Kalau kita itu jegur, ya, menceburkan diri dalam kesalahan, Nabi Adam cuma nyincipi, baru nempel gitu. Ingat, itu loh orang soleh, baru nempel, ingat. Kita udah jegur, masih lupa. Gak ingat, ingat. Paham ya? Langsung ingat, gak boleh. Nah, nangis. Terus diampuni gak sama Allah Nabi Adam? Diampuni, betul kan? Ya. Karena apa diampuni? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat. Allah, ya Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Artinya Nabi Adam itu diampuni Allah, tapi ya agar diampuni Allah, Allah yang ngajari caranya. Sayangnya Allah pada manusia itu segitunya. Tenang-tenang, kamu tak ampuni, tak maafkan, tak ajari caranya. Baca ini nanti kamu saya ampuni. Jadi Nabi Adam nangis sekian lama itu turunnya ampunan karena Nabi Adam baca sesuatu. Makanya jangan meremehkan bacaan. Jadi ada bacaan-bacaan itu yang menyebabkan Allah mengampuni kita. Karena seluruh alam semesta ini diciptakan untuk bertasbih muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan meremehkan, cuman ngucap subhanallah. Ngucap subhanallah kok cuman. Ini kita ini ya sudah memang cuma untuk itu hidup kita. Untuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, solawat. Ya begitu memang hidup. Hidup ini untuk muji Allah. Oh, kita ini miliknya Allah. Alam miliknya Allah. Lah kalau ada orang yang muji Allah, Allah senang. Ya itu dah, ampuni. Ya itu dah, ampuni. Nah, kalimat ini kalimat yang mana gitu kan ya. Mesti kita kan pengen ngerti. Lah kalimatnya apa, Bib? Bocorannya ada enggak? Ya kan? Dalam sebagian mengatakan kalimatnya Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian mufasir mengatakan kalimatnya itu, Rabbana, duhai Tuhan kami, dzalamna anfusana. Sungguh kami ini telah mendzalimi diri kami sendiri. Tuh. Ternyata Allah ngajarinya bukan Rabbi dzalamtu nafsi. Enggak. Rabbana dzalamna anfusana. Dengan sighah jamak. Ya, karena ini ya, pelakunya adalah dua manusia. Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertanyaannya, Siti Hawa ngincipi enggak? Ya, itu kan nanti dibahas di tafsir. Pendapat kan bisa bervariasi ya, pendapatnya macam-macam. Intinya yang terlibat kan dua-duanya. Nah, maka Nabi Adam walaupun bacanya itu sendiri ya, tapi kalimatnya, dhamirnya aja jamak, Rabbana dzalamna anfusana. Makanya kita itu kalau doa, yo ingat bojo, ingat anak, ya, ingat umat Islam. Jangan jadi orang yang pelit. Ya Allah, ampuni aku, yang lain enggak usah. Itu ada orang Badui yang doa di depannya Rasulullah, ya kan? Doa depannya Kanjeng Nabi, Allah maghfirli wali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allah marhamni ya Rasulullah. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Fala tarhamna, dan jangan rahmati orang lain. Yang lain enggak usah, cukup aku dengan Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak usah. Makanya Rasul mengatakan jangan kamu batasi yang luas, jangan dibatasi yang luas. Nah, Rasulullah sallallahu menurut sebagian riwayat kalimatnya itu adalah Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya, aku bertawasul dengan Muhammad SAW agar engkau mengampuni dosaku. Allah nanya, loh, kamu kok kenal Muhammad dari mana? Kamu kok kenal Muhammad dari mana itu? Ya Allah kan ngerti dari mana kan tahu gitu ya. Cuman Allah pengen ngasih tahu kepada malaikat gitu loh. Ya, ini loh Adam, lihat nih Adam nih. Ini Adam ini bisa kenal Muhammad. Muhammad belum diciptakan SAW, Adam udah ngerti. Dari mana kamu kenal Muhammad SAW? Dan Allah pengen manusia ngerti gitu loh. Jawaban Nabi Adam inilah yang menunjukkan besarnya kebesaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mengatakan, ketika aku di surga, aku lihat tiang-tiang surga itu, di situ tercantum nama La ilaha illallah, kemudian ada Muhammadun Rasulullah. Gak mungkin nama yang disebut bareng namamu gak mulia, gak mungkin. Ditempelkan bareng dengan namamu gak mulia, gak mungkin. Dari situ saya tahu nih nama yang paling mulia ya ini makhluk Allah, ini Muhammad SAW. Berarti ini yang paling dicintai Allah. Lah aku biar diampunin, ya aku pakai namanya saja. Tolong ya Allah, berkat nama itu tolong ampuni aku. Ternyata ya, nyebut namanya Nabi langsung membuat Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Lah kok sekarang ada orang mengatakan, dah terus percuma kamu tawasul-tawasul dengan Rasulullah itu kurang berbobot. Tahajud itu lebih berbobot. Seakan-akan begitu kan? Seakan-akan tuh baca salawat gak ada bobotnya. Seakan-akan tawasul dengan Nabi gak ada bobotnya. Seakan-akan nyebut nama Rasulullah, kita minta kepada Allah dengan nama Rasulullah, seakan-akan gak ada bobotnya. Tapi kalau poso, Senin, Kamis, tahajud, qiyamul lail, seakan-akan itu bobotnya luar biasa. Jangan salah. Kita tahajud tuh bawa diri kita sendiri. Tapi kalau tawasul kita bawa Nabi karena cinta yang ada dalam hati. Sampai di sini paham? Udah itu saya udah bicara 1 jam kurang 2 menit. Anda terasa boleh, gak terasa juga boleh. Cuman saya udah sangat terasa. Ya ini tadi terawih. Anda kan cuma jadi makmum. Saya kan sempat jadi imam tadi kan ya. Iya. Jelek-jelek begini kan sempat jadi imam tadi. Jadi imam itu kalau makmumnya cuma 2 orang gak jadi masalah. Semakin banyak makmumnya itu semakin keder. Semakin grogi. Man, mihrab itu ada wibawanya. Jadi kadang-kadang itu ada orang kalau jadi imam terus bacanya salah semua itu jangan disalah-salahkan. Tadi imam racetong. Ada itu imam masjid Allahu Akbar, wadduha, wadduha, wadduha, wadduha. Enggak bisa maju dia. Enggak bisa maju. Akhirnya mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alih apa namanya? Alih surat. Wadduha enggak bisa maju. Kenapa? Grogi. Bukan takut. Memang tiba-tiba hatinya jadi seperti itu. Ngeblank gitu ya, enggak? Ngeblank. Kalau jadi makmum ngeblank kan enggak kelihatan tuh. Nah, kalau imam ngeblank kan kelihatan mukanya. Udah tadi yang imami ya lumayan, terus tadi zikir ya mimpin di zikir Anda tinggal ya hayu ya qayyum pelan-pelan enggak apa-apa. Saya setiap ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Yang lain tim ya hayu ya qayyum enggak niat semua ini. Enggak niat. Dikira itu enggak datangkan ampunan. Itu interia tuh ya hayu ya qayyum muji Allah kok. Itu kan muji Allah. Masa muji Allah kok? Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Orang kalau muji Allah yang semangat. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayu ya qayyum. Semangat gitu loh. Coba kalau Anda apa namanya lagi muji seorang. Contoh-contoh. Ya. Anda berbakat. Anda luar biasa. Itu muji kan ya. Kalau Anda berbakat, Anda luar biasa. Enggak niat ini. Ini enggak niat. Kembali tadi ke Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Adam waktu itu mengucapkan beberapa kalimat. Ya, beberapa kalimat itulah yang menjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, intinya kita pakai aja semuanya. Rabbana dzalamna ya dipakai. Ya, tawasulnya juga dipakai. Ya, berarti kan kalau kita pakai dua-dua enggak ada yang nyalahkan toh. Pakai ini. Menurut ini betul. Menurut ini betul ya, semuanya betul, enggak ada yang salah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas info tentang perjalanan Nabi Adam dari mulai di surga percontohan sampai ke muka bumi. Nah, saya ada beberapa hal yang menarik, besok insyaallah akan saya sampaikan. Jadi kalau besok Anda tidak datang pasti kecewa. Silahkan, Pak Gianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Nabi Adam itu ya nantinya akan diturunkan ke bumi. Yang tahu informasi ini siapa? Ini perlu kita harus paham dulu. Kalau kita kan tahu ujungnya. Film itu kan enggak boleh lihat akhirnya, harus lihat dari awal gitu kan. Lah yang tahu akhirnya siapa? Film seri itu yang tahu akhirnya siapa? Pemainnya aja enggak ngerti kok. Pemainnya pernah tahu nih ujungnya bagaimana? Enggak tahu kan? dah kamu pokoknya tahunya hari ini kamu begini, besok actingnya besok saya kasih tahu besok kan begitu, betul kan? Nah, Nabi Adam itu ya nggak tahu akan diturunkan ke muka bumi kan itu, ilmunya dibatasi. Kalau tahu nggak ngerti kapan gitu, waktunya juga nggak ngerti kapan. Yang tahunya Nabi Adam itu hidup di dalam surga. Yang tahu Nabi Adam akan turun ke muka bumi adalah malaikat. Karena Allah ngasih tahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi itu aku akan ciptakan aku akan letakkan khalifah. Jadi malaikat tahu ilmunya. Nabi Adam ya, dalam hal ini belum dikasih tahu Allah Ta'ala, kamu nanti makan buah, ngicipi buah khaldun nanti kamu akan, enggak ngerti. Nabi Adam enggak ngerti itu. Lah hikmahnya apa? Emang ada bagian dalam kehidupannya yang memang harus tinggal di surga percontohan. Harus tinggal di sana sampai batas waktu yang Allah tentukan. Nah, yang tahu waktunya siapa? Yang tahu adalah Allah. Tapi Allah tuh semua pakai sistem gitu, pakai sistem. Enggak serta merta Nabi Adam kamu turun, enggak. Ya Allah pakai sistem. Nah, sistemnya apa? Untuk nurunkan Nabi Adam dari surga yang mulia itu harus ada kesalahan yang sifatnya enggak mulia. Ya, kesalahan yang sifatnya enggak mulia. Dari surga loh nih ya. Mau diturunkan ke bumi harus punya kesalahan yang enggak mulia, yaitu lupa pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menilai kisah ini karena kita tahu endingnya. Coba kalau Pak Gianto jadi Siti Hawa misalnya gitu ya. Kan ya enggak ngerti itu? Enggak ngerti. Nah, itulah takdir. Jadi takdir itu kita enggak ngerti endingnya. Endingnya bagaimana enggak ngerti. Makanya kita disuruh iman. Pokoknya mau takdir baik, mau takdir buruk lah, pokoknya ridho deh sama ketentuan Allah. Tapi kita akan menjalankan peran kita sebaik mungkin. Saya mau ibadah, saya mau taat. Lah hikmahnya apa kok ditaruh di surga dulu? Banyak. Yang saya tahu baru satu. Dua, nambah satu lagi. Ya. Nambah satu lagi. Yang pertama, Nabi Adam bisa belajar bahwasanya manusia makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Ya. Kemudian Nabi Adam bisa menceritakan kepada anak cucunya. Karena kita ini sudah cucu yang keberapa, jadi mungkin agak lupa sama cerita kakek kita. Kira-kira Nabi Adam cerita enggak kepada anaknya yang pertama? Hah? Cerita enggak kira-kira? Oh, Anda aja kalau dulu pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang kaya. Kalau dulu pernah, makanya lebih baik pernah jadi orang miskin gitu kan ya. Cuk, kakekmu nih dulu pernah jadi orang kaya, cuk. Punya istana cuk yang gede gini itu ya. Ini cerita kan menarik. Dan Nabi Adam cerita tuh sama anak cucunya, dulu kakekmu tuh tinggal di surga, surga itu begini loh. Itu surga percontohan aja, keindahannya Nabi Adam bisa ceritakan keindahannya. Jadi bisa lebih jelas gitu loh. Tujuannya nanti mau kemana, alam akhirat itu seperti apa. Nabi Adam bisa menceritakan kepada anak cucunya karena pernah tinggal di sana. Nah, kalau enggak pernah tinggal terus bisa cerita enggak? Susah gitu kan? Susah. Ini di antara hikmahnya. Yang ketiga, sudah dua hikmahnya ya. Nambah lagi. Tadi janjinya dua apa tiga? Dua ya. Kalau nambah lagi terus berarti tiga. Padahal tadi saya bilang baru tahu dua ya. Oh, jadi tiga sekarang. Cukup dua atau tiga? Hah? Ya minta sama Allah. Qul rabbi zidni ilma. Nah, di antara hikmahnya juga ya, untuk menunjukkan ya kepada kita ini semua, kepada kita semua, Nabi Adam itu belum masuk surga yang benar, yang sebenarnya belum masuk. Ya. Yang masuk surga sebenarnya itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya enggak boleh dulu. Tidak boleh. Lagi-lagi untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Kalau surganya beneran yang sebenarnya itu tidak akan keluar. Nah, ini keluar berarti surganya cuman sampel rumah percontohan. Ya, rumah percontohan. Yang ketiga, lagi-lagi juga untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau tahu kenapa dan kenapa dan kenapa, yang bisa jawab cuman yang meletakkan. Siapa yang meletakkan? Allah. Nah, apakah Allah menjawab? Ya, Allah menjawab lewat wahyunya dan lewat hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang begitu. Harus masuk surga dulu, ya. Kemudian bukan jebakan, kayak seperti kan seperti dijebak ada pohon. Enggak, udah dikasih tahu kok. Ada orang jebak ngasih tahu. Ya. Ini ya, itu di depan ada jebakan saya loh ya. Saya kasih jebakan di situ. Itu lubangnya besar itu. Ini jebakan atau mau menyelamatkan? Mau menyelamatkan. Ya, justru Allah mau menyelamatkan. Jangan kamu dekati itu loh, bahaya itu. Jangan kamu dekati. Allah mau menyelamatkan. Cuman memang Nabi Adam lupa. Nah, itu masalah itu jangan dibahas lebih jauh. Stres nanti. Karena itu rahasia takdir. Tapi kita bacanya dari kacamata syariat, ya kan? Beda enggak nih cara saya ngupas dengan pertanyaan yang disampaikan? Beda kan? Ya, ini saya juga baru dapat itu, ilmunya barusan dapatnya. Gara-gara ditanya, kalau enggak ditanya enggak dapat ilmu saya. Jadi Allah enggak menjebak. Menjebak itu artinya diam-diam, tiba-tiba terperosok. Ini dengan detail ditunjukkan, itu lo pohonnya, jangan deketi lo ya. Jangan deketi. Itu kalau deketi nanti jadinya begini lo. Nabi Adam dikasih ilmunya, tahu itu. Tapi dibuat lo lupa. Yang buat lupa siapa? Iblis, kan begitu ya. Jangan bilang Allah, habis semuanya. Kalau semua dikembalikan ke Allah, habis, gak usah pakai hidup lagi. Yang buat lupa siapa? Iblis. Lah bagaimana biar lupa? Iblis pinter. Ya, biar lupa, maka menggunakan wanita. Maka Anda kalau pengen lupa, caranya bagaimana? Ya itu, digunakan wanita, nenek kita, untuk merayu Nabi Adam. Lah karena Nabi itu sayangnya gede. Gak seperti jenengan-jenengan ini, sayangnya kecil. Saya ini sayangnya kecil. Nabi Adam itu sayangnya luar biasa. Sayang. Jadi apa yang diinginkan istrinya itu ya mau diwujudkan. Ya kan? Tahu. Dilarang gak boleh. Lah iblis ngasih tahu. Ngincipi aja gak usah dimakan. Ngincipi toh. Cicipi. Yang gak boleh kan makan. Kalau ngincipi gak jadi masalah. Caranya goda begitu loh, kurang lebih ya seperti itu. Jadi Siti Hawa enggak salah. Jadi bilang salah, Siti Hawa berpikir logis gitu. Berpikir logis. Emang itu apa namanya? Indah sekali itu. Yaitu perjalanan ya, perjalanan. Tapi di situ ada satu yang menarik. Nabi Adam itu dari tempat yang tinggi diturunkan ke tempat yang paling rendah, toh akhirnya dibalikkan ke tempat yang paling tinggi. Betul kan ya? Ya. Toh akhirnya dibalikkan ke tempat yang paling tinggi. Kenapa? Ya karena memang itu kekasih Allah, punya ilmu ya, punya ilmu dan seterusnya. Ini kok dibahas terus enggak ada habisnya. Bisa di apa namanya? Ambil poin-poin pentingnya. Satu, Al-Qur'an ini mulia, maka disebut dzalika ya, disebut dzalika. Itu. Yang kedua, orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu di antara tafsirnya. Ya, memang yang gaib itu surga neraka itu gaib. Tapi ada yang menafsirkan beriman dengan yang gaib, imannya pakai hati. Bukan iman cuman pakai pikiran, iman pakai apa namanya? Cuman sekedar oh saya percaya kok, percaya, tapi enggak pakai hati dia, pakai logika. Nanti kalau bertentangan dengan logika, kepercayaannya juga hilang ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau pakai hati enggak bisa digoyahkan itu. Hatinya mantap luar biasa. Kemudian Nabi Adam akhirnya toh diturunkan ke muka bumi dan nangisnya lama, minta pengampunan dari Allah Ta'ala. Dapat enggak? Dapat. Nah, terus kok bisa dapat bagaimana? Diajari oleh Allah. Makanya itu kalau doa itu kan ya tawab tub alaina. Ya, ya tawab tub alaina. Itu kalau diterjemahkan bukan ya Allah, terimalah tobat kami, bukan. Tubtu ilallah atau tubna ilallah. saya atau kami bertobat kepada Allah. Ya, tubna ilallah, tubna ilallah, gitu kan ya. Kami bertobat kepada Allah. Kami bertobat. Tapi kalau taba ala Allah memberi seseorang kemampuan untuk bertobat. Ya tawab tub alaina, gitu kan. Wahai yang maha kuasa memberikan kemampuan untuk bertobat, berilah kami kemampuan untuk bertobat. Jadi tobat itu kalau enggak dikasih Allah kemampuannya tidak bisa. Makanya Nabi Adam dikasih sama Allah. Ini loh jalannya begini. Tapi setelah nangis, lah kita nangis ya enggak. Nyari ya enggak mau dapat ya. Untungnya kita punya Nabi Muhammad SAW dikasih tahu. Itu Nabi Adam dulu baca ini loh. Ya Nabi Adam itu dulu baca begini loh ya. Kita tinggal copy paste. Ya kita tinggal copy paste jalankan. Ya insya Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga ini barokah, semoga manfaat. Insya Allah besok sore ya, yang mau ikut kajian kisah para wali dimulai 4:30 sore. Disambung dengan buka bersama. Anda mau ikut buka bersama makan di sini boleh, cuman takjilnya kemudian sholat, setelah itu nanti nasi bungkusnya bawa pulang juga boleh ya. Yang paling pokok itu eman-eman kalau kajian sebelum berbukanya itu enggak ngumpul. Insya Allah ajak yang lain. Terus terawih seperti hari ini dimulai 8:15, sholat isya berjamaah. Subuh di sini setelah azan subuh kira-kira mungkin 15 menit untuk besok ya, kira-kira 15 menit setelah azan subuh sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian zuhur ada tafsir khusus untuk ibu-ibu setelah sholat zuhur ada tadarus ibu-ibu. Nah kalau di sini nanti 12 atau lewat dikit teman-teman saya mau tadarus 2 juz. Ya, tadarus 2 juz dibuat halakoh-halakoh. Yang mau ikut silahkan nanti ikut tadarus. Nah malam ini tadarusnya mungkin masih di lantai sini karena atas belum disiapkan ya. Insya Allah besok malam tadarusnya di lantai 3. Dekat sama langit gitu. Jangan kalau mau minta tuh gampang. Di lantai 3 itu nanti. Ya besok karena ini belum dibersihkan, belum rapi. Masih kejar tayang tadi. Demikian semoga barokah manfaat. Itu boleh dibawa pulang, tapi besok sore kalau datang dibawa lagi ya. Makanya Anda fotokopi lagi buat disimpan ya, diperbanyak. Itu untuk menguatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tolong diinformasikan ke yang lain ya. Insyaallah. Apalagi kalau semakin banyak anak mudanya semakin asyik. Ya. Semakin banyak orang tuanya semakin barokah. Nah, kalau anak muda buat asyik, orang tua buat barokah. Insyaallah. Makasih banyak. Kalau ada